hatiku, hatiku riang, jumpa di perjalanan. Wahai teman, kita pulang bersama. Hendak kemana di kau di sayang? Apakah kau juga ingin pulang? Kita jumpa di perjalanan.